habaget nyangge pesampo le Lukas. Pasai sa. Theophilus yang jero hate, jahit hat-hat ureng kaji usaha tumulih ngon tu atu, kehai peristiwa-peristiwa yang kata jadi di tengah-tengah getanyo. Awaknya jitu mulih sesuai ngon pu yang kaji calitra ubak getanyo, le ureng-ureng yang gekalon ke dro peristiwa-peristiwa nyan, nibak awai pun. Dan oh lenyan jipu tabu habanyan. Oh kali ulon tilik ngon ate-ate tat ban mandumnyan pun nibak awai, laju ulon cok kesimpulan get tat-tat menyo ulon tulih saboh laporan yang teratu ke ampun. Ban mandumnyan ulon pubutnyan mangat drone netepu bawa punyangka tepurno ubak ampun kebit betoi. Wate Herodes jut keraja di Nanggro Yudea, nasidro imum yang nanggopnyan Nabi Zakaria. Gopnyan jitamong lam golongan imum-imum Abia. Perumoh gopnyan naguh Elizabeth. Nyan pih keturunan imum. Cara udep dua lako binonyan, galak tak-tak ate Allah. Mandua awaknyan getaat-tat ubak perintah dan hukum Tuhan dengan si penuh hati. Awaknyan hana meanek sabab Elizabeth permohgopnyan balui dan mandua awaknyan katuha-tuha. Bak siuro, wate golongan Abia kenong giliran, Nabi Zakaria laju gepubut tugah gopnyan sebagai imum di kepotu Allah. Dengan teundi, nyangka kaim gepubut le imum-imum. Nabi Zakaria jitunyuk ke getamong lambait Tuhan. Oh teruh kenan laju getut kemenyan. Tengah upacara tutut kemenyan nyan gepubut, ureng rame berdoa di luar. Bawa tenyan, malaikat Tuhan gepulemah dro ubak Nabi Zakaria. Malaikat nyan gedong belah unen meja tempat tutut kemenyan. Wate genging le Nabi Zakaria malaikat nyan, gop nyan jiteka bingung dengan temakut. Tema le malaikat nyan laju gepegah lagenyo. Bet temakut hei Zakaria. Allah ka kedengo doa gata. Berumoh gata Elizabeth temaji pele sidro anak agam. Dan harum gata bohnan Yahya ke anaknya. Gata tumajet gu ureng yang lumpah galak dengan lahir anaknya. Dan di ureng rame tema harum ngon musukaria. Menyu anaknya galahe tema. Jihnyan kemajut ke ureng rayet, menurut pandangan Tuhan. Dan jihnyan hana jijet i anggo, atawa ihkre. Ban lahe jihnyan gagal puasa le roh Allah. Dan jai lumpah na ureng Israel toma gubimbang, lom uba potu Allah, Tuhan awaknya. Gopnyan kemajut keutusan Tuhan yang tega, dan mekuasa lagi Nabi Elias. Gopnyan tema gebah damai lagi ayah ngon ane gopnyan. Dan ureng yang hana taat ubah pimpinan, jih jiwolong tema ubah pikiran yang betoi. Dengon lagi nyan jih nyankah jikubah, saboh umat yang kasiap ke Tuhan. Pak Riban, ulen tebeh bahwa hanyan tema terjadi? Getanyong le Nabi Zakaria ubah malaikat nyan. Ulen katuha, penancit ngon perumoh, len katuha. Gejawab le malaikat nyan lagenyo. Ulon nyoh Jibril, ulon layani putu Allah. Dan gopnyan kenyang yu ulon ke lon, jak pusampo haba get nyo ubak gata. Punyang ulon pegah nyo, temah terjadi o trok bakwate. Temah sabab gata hanap tapate. Gata singo hanajet gata pegah haba. Gata temajet ke ureng, kalau sampo ubak pe nyangka ulon pegah terjadi. Tengoh lam keadaan lagenyan, di ureng rame nyang kata preh-preh Nabi Zakaria. Awaknyan hirin pakon trep lagona gopnyan lambait Tuhan. Dan bawate gopnyan ka getubit ulua, gopnyan hanajut le gemarit ngon awaknyan. Dan gopnyan laju geberi isyarat ngon jaroguh. Dan gopnyan tetap kalu. Dan diureng rame pih, jitupu bahwa gopnyan kagenging sapu-sapu yang duh tekalon di dalam bait Tuhan. Oh kahabih masa tugah gopnyan di bait Tuhan, Nabi Zakaria laju gewo urumoh dro. Hana padup natrip tema, oh lehnyan, Elizabeth, perumoh gopnyan pih laju mume. Dan laju gekurung dro lam rumoh, nyang trip jih na limong bulan. Gopnyan laju gepegah. Akeje Tuhan getulong ulon dan gesampoh ban mandum kehinaan yang naniba ulon. Wate Elizabeth kamu menam bulun, Allah laju geyu ubak malaikat Jibril jut geja u Nazaret, saboh banda di daerah Galilea. Malaikat Jibril nyan geutus ubak sidro anak dara, nyang nan geh Maryam. Maryam nyan kamu tunangan ngon sidro ureng agam nyang nanjih Yusuf, keturunan Raja Nabi Daud. Malaikat nyan laju geja ubak Maryam sirage pegah lagenyo. Assalamualaikum. Gatanya gobri berkat le Tuhan secara istimewa. Tuhan nama sajan ngon kata. Ban gedengo su malaikat nyan, Maryam terkejut tat. Sampo-sampo laju jitemanyong lama teguh, pu maksud salem nyan. Tema le malaikat nyan laju gepegah ubak gob nyan. Bek temakot hai Maryam, sabab gata mekenong ba'ati Allah. Gata temah mumu, dan gata belah sidro anak, nyang museti gata boh nan Isa. Gob nyan jet ke agung, dan tepegah anak Allah nyang mahamanya. Tuhan Allah nyang pejat, gob nyan raja lagi Raja Nabi Daud. Indah tu gob nyan. Dan gob nyan gemat perintah, si bago raja ada keturunan Nabi Yakub siumu masa. Kerajaan gob nyan hana meaki. Cuma ulonyo mantong perawan. Kun Maryam ubak malaikat nyan. Pakriban hai nyan hasil tu jadi. Gejawab le malaikat nyan. Roh Allah tema teka ubak gata. Dan kuasa Allah tema puno di selubung atuk gata. Nyangke sabab jih anak nyan. Tema lahir nyan tepegah suci. Anak Allah. Ingat Elizabeth. Sedara gata nyan kamu menang pula. Bahkeh jih nyan katuha. Dan jikan legop bahwa jih nyan balui. Sabab nibah peta Allah. Hana yang mustahil. Dan le Maryam laju gepegah. Ulon nyo hamba Tuhan, baku terjadi atuh ulon lagi yang drohnu pegah. Dan ohluh nyan, malaikat nyan laju gejak getinggai Maryam di sinan sidro. Rejang tat ohluh nyan, Maryam laju gejak ubak saboh banda yang na di Yudea, ba daerah yang megunung-gunung. Gop nyan laju gejak urumoh Nabi Zakaria. Dan wate getamong laju gebri salum ubak Elizabeth. Dan menan gedengo le Elizabeth, Maryam gebri salum, anak yang nalam perut Elizabeth nyan memet-met. Tema Elizabeth laju ji kuasa le roh Allah. Oleh nyan laju gemuhoi. Roneh keh yang paling gebri berkat lepo nibak mandum ureng inang yang lain. Gebri berkat anak yang roneh pelahe nyan. So ulun nyo sampo-sampo mak Tuhan gejak bak ulun. Menan ulun dengar salem roneh, anak yang na dalam perut ulun memet-met galak lempah na. Mubahagia ke roneh, sabab percaya pu yang gepegah le Tuhan ubak roneh nyan tema terjadi. Gepegah le Maryam. Ate ulun, lon pujo Tuhan, dan jiwa ulun mesukaria sabab Allah yang peselamat lon. Gopnyan go ingat ulun, namet gopnyan yang hina. Pon watenya ban mandum bansa, gepegah ulun mubahagia. Karena Allah yang maha kuasa kagepebut, hai-hai nyang rayo atau ulun, suka cita nanji, keturunan demi keturunan Tuhan gebri, gaseh ngon sayang, keureng yang temakut ubak gopnyan. Ngon jaro gopnyan yang kukuh dan tegah, gopnyan gepe cerebre ureng sombong dan gepe cawe-cawe rencana awaknya. Raja-raja laju geputro nibak tata dan ureng hina gepe mulia. Ureng yang duk geputro ngon pupu mantong yang jroh. Ureng kaya geuse ngon jaro hampa. Gopnyan getulung Israel hamba gopnyan. Lage janji yang kalu gepeget ngon indatu getanyo. Tuhan hana tuo ubak pupu yang kagupe janji. Gopnyan memurah ate ubak Nabi Ibrahim dan keturunan gopnyan sampo si umu masa. Nibak kenira, na leh bulun trip jih Maryam tinggai ngon Elizabeth. Olehnyan baru ke gewo urumoh geh kedro. Troh ke wate jih nibak Elizabeth ke gupelahe anu. Gopnyan laju gupelahe sidro anu agam. Wareh lingka gopnyan dan wareh kaum geh laju jipegah padup naget jih Tuhan ke Elizabeth. Dan awak nyanpi mesajan-sajan ngon Elizabeth, megembira ngon haro ate. Wate anak manyak nyan kamu umur 8 uro, awak nyan laju ji teka kena jak pesunat gop nyan. Awak nyan ji kena boh nan anak manyak nyan, Zakaria, menurut nan ayah anak nyan. Tema lema anak nyan, laju gepegah lagenyo. Hanjut, anaknya haro taboh nan Yahya. Hana mesin ropih nyang na lam warih kaum guh nyan. Yang nanan lagi nyan. Ken awak nyan ubak gop nyan. Dan dengan isyarat, awak nyan laju jitanyong ubak Nabi Zakaria. Punan yang harus teboh ke anak geh nyan. Nabi Zakaria laju gelake saboh batet tulih. Oh lenyan laju getulih. Nan anaknya Yahya. Awak nyan ban mandum hirun. Bawa tenyan cit tema, Nabi Zakaria kajut ge pegahaba. Dan laju ge pujo potu Allah. Kaum siling kagop nyan ban mandum temakut. Dan habanyan laju meluah truh ban saboh daerah gunung-gunung Yudea. Ban mandum urung dengo hai nyan jitu manyong lam ate. Kepukuh jutjih anak nyan singa. Sabab Tuhan mesajan ngon gop nyan. Nabi Zakaria, ayah anak yang ban lahir nyan, laju ji kuasa leroh Allah. Sampo gop nyan gejak petruh pesan nibak Tuhan. Laju gepegah lagenyo. Ja getanyo tapujo Tuhan Allah bangsa Israel. Gopnyan katruh geteka gejak tulung umat geh dan gepe bebas awaknyan. Gopnyan geberi ke getanyo yang beri selamat yang perkasa. Keturunan Nabi Daud hamba Gopnyan. Yo huate ile rot nabi-nabi yang gepilih le Gopnyan. Tuhan ka geberi janji geh kedro. Ketepu selamat getanyo nibak musuh tanyo dan nibak kuasa ureng-ureng yang banci ke getanyo. Kegepeduh murah ate gopnyan ubak indah tutanyo. Janji gopnyan yang suci nyan geputruk tema. Gopnyan gemu buduk ubak Nabi Ibrahim bapak getanyo. Dan gemu janji kegepu selamat tanyo nibak musuh getanyo. Mangat getanyo hana temakut tapu timang gopnyan. Sabi pehamba dro ubak gopnyan dan tepemangan ati gopnyan si panjang udip getanyo. Gata, hai anak ulun. Tema tepegah Nabi Allah yang maha manyang. Gata geutus lebih awai nibak Tuhan keterintih rot uh ke gopnyan. Ketepu sampo ubak umat gopnyan. Bahwa awaknya tema tepu selamat bubena. Menyopo te Allah kagepu ampun bubena deca awaknya. Tuhan getanyo murah tat ate lomna kasih sayang. Guna tepu selamat getanyo gop nyanta teka. Lage mata uro jitu bien ahwate bengoh. Menan keh gop nyan, geberi terang geh nyan ubak mandu manusia nyang udip lam seput lom temakut raya. Gop nyan gebimbing getanyo ubak rot uh nyang tertuju bak kedamaian. Anak Nabi Zakaria nyan, trep bak trep metamah raya. Dan metamah tegar roh gopnyan. Gopnyan tinggai lam padang pasir. Sampo wateji, gopnyan gepegah sodroge ubak bangsa Israel.